Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadini anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim wa nabbihum an dhaifi ibrahim istakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qala tawshal inna nubashiruka bihulamin alim qala abashartumuni ala ammasaniyal kibaru fabimubashiru qalu basharna kabil haqli falatakum minal qanitin qala wa bayyakunatum mirramati rabbihi illad dollun wa nabbi'hum lan nyeritakno siro Muhammad menghikahyahno siro engkau maka engkau siro kue cerita andoi fi Ibrahim sangking tamu-tamune Nabi Ibrahim wahum utawi dogi Ibrahim wahum te duyuk tamu-tamune Nabi Ibrahim ku isna asyaro iku rolas au asyrotun to sepuluh au salah satu to telu minhum kakabe Jibril te malaikat Jibril istafalu nalikane manjing sapa para malaikat alihi ngatasi Ibrahim faqalu mongko padha ngucap sapa para malaikat salaman ing pengucap salaman salam dewe ngilu salam hadzal labdo tegese ngucap ing iki lafat qala jawab sapa Nabi Ibrahim lama arodo sumangsane nawakno sapa Nabi Ibrahim alihi ngatasi duyuh tamu-tamune wau ditawani al akla ing daharan bareng ditawani daharan falam yakulu mung ora kersa dahar sapa para malaikat. Nabi Ibrahim ngendikan inna minkum wajilun. Inna sak temne iki temeng sira kabeh wajilun naik wedi kabeh. Kha ibu na tegese wedi kabeh. Kalu padha jawab sapa marang para malaikat, la taujal aja wedi sira. Tegese aja wedi sira. Inna sak temne kita rusul rabbika iku utusan-utusan pangeran sira. Nubashiruka ngekei bebungah kita kain panjenengan bihulamin kelawan bakal lahiri anak bihulamin kelan bakal lahiri anak alimin alim di ilmin dikesiduin ilmu kasirin ningkang akeh dua tehulam ku ishaku nabi ishak kama kau jenis perkara dikira kang disebut opoma kama keterangan dikira kang disebut opoma dihujin yang dalam surat itu. Kala jawab sopan Nabi Ibrahim, Abbas syartumuni, atau bebungah sirokabeni yang ingsun. Kue bebungah bilwaladi kelawan berita anak. Ala ammat saniyal kibaru. Kale sak temene ingsun iku ngepok, atau mekenani ini yang ingsun. Apa al kibaru sifat ketuaan, kerentaan. Halun tidawa ala ammat saniyal kibaru jadi hal. Ema amat ini, sertane gepoke ketuaan utawa mekenanine alkibruno ketuaan alkibaru ketuaan iya ya yo ing fabima tubasyiru fabima moko kelan perkara api ayi sein moko kelan dine perkara tubasyiruni bebungah sira kabeh ni ing istu ta'ajjub utawi iki ku nerangno istifham ta'ajjub istifham sing kagum ya maksude rasa gawok rasa kaget ya kalu padha matur malaikat basyarna kabil haqqi basarna bebunga ingsun ka ing sira bil haqi lan barang sing mesti bener mesti terjadi ne bisit ki tegese bener falatakun mongko jono sira iku menal konitina setengah sangge sing putus asa kabeh ail aitina tegese ingkang putus asa kabeh kadhewa sapa Nabi Ibrahim wa may yaqnatu mir rahmati rabbi wa manute sapa elayaqnatu tegese ora putus asa dikasirunune lan kasrenon layak fathi dalayak nadu kados sira amasyura mir rahmati rabbihi saking rahmate pangerane Allah ora ana sing putus asa sing ora Allah sapa illad dalluna kecuali wong sesat ail kafiruna tese wong kafir kala dawuh sapa Nabi Ibrahim fama khatukum ayyuhal mursalun fama mongko iku apa khatukum tawi urusan sira kabeh sanukum tegese urusan sira kabeh ayyuhal mursalun he wong sing diutus kowe iku diurusan apa liyane masalah bebungah anak. Kalu padha matur sapa malaikat, Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Inna sak kita ursilna iku den utus kita. Ila qaumin maring kaum mujrimina kang dosa kabeh. Maknane kafirina ingkang kafir kabeh. Ai kaum iku ten tegese kilo. Kita diutus ning kaum Nabi Lut li ihlakihim krana memusnahkan kaum Nabi Lut. Illa ala Lutin kecuali keluargane Nabi Lut. Nak keluargane Nabi Lut inna sak temne kita ulamun ajurum iku nyelametno kabeh ing keluargane Nabi Lut ajmaina khalis kabehane kabeh. Bekoli imanihim krana imane keluargane Nabi Lut. Tapi illam ro'atahu kecuali garwane Nabi Lut. Qadarna nadir kita innaha sak temne imro'atu. Iku lamnal ghafirina tengah saking wong sing kesiksa kabeh. Ail bakina tegese ingkang karek kabeh fil adzabi ing dalem neraka. Liku friha krana kekafirane imro'ati Lutin. Falamma ja'a mongso mangsane teko ala Lutin ing keluargane Nabi Lut, Lutin keluargane Nabi Lut, sapa al-mursaluna piro-piro malaikat sing diutus. Kala dawa sapa Nabi Lut lagu maring para malaikat innakum qaumun munkarun. Innakum sa'tamni sira kaum meniko kaum munkaruna kang ora jin kenal kabeh. Munkaruna iku kaum sing ora dikenal kabeh. La arifu tegese ora ngerti ingsun kumpeng sira kabeh. Kalu padha apa malaikat balcina bali teko kita kaing panjenengan bima klan perkara kanu kang ana sapa kaum muka. Ae kaum muka tegese kaum panjenengan piing dalem ayu yang taru mamang sapa kaum muka. Yang sungkuna tegese padha mamang sapa kaum muka. Wawa tema kanu yang taru pala ada buku terjadine siksa. Wa atainalan paring ingsun ka isiro fil haqi klan barang sing nyata wa inalan sak temne kita ula sadiku nek dene wong sing bener kabeh sika lina ing dalem pengucap kita. Pamangka lunga sira di ahlika kelawan gawa keluarga sira. Bikit en ing siji masa, siji wektu menaleri saking wektu bumi. Wa tabi lan mlaku sira adbarahum ing guri-gurine kaum maka. Kowe nak mlaku ning gurine keluargamu. Imsi tegese lumakira kalfalum ana ing gurine ahlaka. Kowe nak mlaku kok nguri sing keluargamu gak kok ngarep. Wala yaltafit lan aja sampe mlengak. Mingkum sira kabeh sapa ahadun siji. Kene apa ora oleh mlengak ndelok nguri li ala ya ro supaya ora ngerti sapa ahad. Azima ma ing dhasate perkara utawa ing agunge perkara yen jilu kang tumurun apa ma bihim ing kaume Nabi Lut. Wamdu hai tutuk maru. Wamdu landu maku hai tutuk maru nasikirane dan perintah siro. Lawa-wa utawi matuk marun utawa barang utawa daerah sing diutus ke sana. Iku asam iku daerah sam. Wako dena langus mutus ingsun. Awkhena tegesi mahyana ingsun ilaihim marik nabilut. Dalikal amro ing mengkono-mengkono keputusan. Keputusan merusak kaum. Wawa di keputusan gini. Anna jabiro haulah. Sak temene akibat sangka kelakuane kaum Nabi Lut iku maktuun iku terputus. Terputus dihabisi musbihina ing wektu subuh utawa musbihina hale ing dalem wektu subuh. Halun. Ayatimu tegese dadi sempurna apa istiqalhum. Pemusnahane ning kaum Nabi Lut utawa memusnahkan kaum Nabi Lut. Ngentekno kaum Nabi Lut fisobati ing dalem wektu itu. Jalan teko sopo ahli Madinah di sopo penduduk kota Madinah tu Sodom, tegese penduduk Sodom. Wawa te kaum Sodom, kaum Lutin, kaum Nabi Lut, mana diarani Sodomi, wong ini sejenis diarani nopo Sodom ini, bukan kaum Nabi Lut. Lama biru, semasa ini ceritani sopo ahli Madinah anak ibadi Lutin, saat temennya ing dalam omat Lut. Murdan ono wong lanang ganteng-ganteng, kisanan tur apik raine. Wahum te wong sing nom ganteng-ganteng ku al malaikat tu para malaikat. Ketika roh kabar Nabi Lut ditamu ganteng-ganteng ya staf syuruna podo seneng sapa ahli Madinah. Hal tomaan krana seneng titik lil fahisati. Ing dalam berbak asusila cara sakniki iki sodomi utawi napa homoseksual bihim ing ahli Madinah. Kala dawuh sapa Nabi Lut inna haula idaiti. Inna haula isa temen mengkono-mengkono kabeh ku deiti ku tamu ingsun. Fala tabdohu mongko aja mempermalukan sira kabeh ni ing ingsun. Watakulan sira kabeh apa hae ngopo. Wala tuhzuni lan aja nyusahno sira kabeh ni ing ingsun. Bikot dikum kelawan sejo sira kabeh iya gumyo ing protamu. Bisi alil fahsyat iklan lakoni homoseksual bihim kelawan haula idu-idu. Kalu podo ngucap sopo kaum Nabi Lut awan haka anil alamin. Awalam nan hana to serani gah kita ka ing sira Lut anil alamina saking tamu jobo. Pun marane adat kula mawon. Anil alama saking tamu asing to tamu jobo. Ai an idhofatihim tegese saking namokno wong jobo. Kala dawuh sopo Nabi Lut ha ula utahe mengkono-mengkono wadon sing ning desaku. Iku banati iku kaya anak-anak ingsun utawa banati iku padha karo anak ingsun. Suwe maknane anu kula. Harulai ute mengkono-mengkono wadon sing ning desaku, perempuan-perempuan kampung utawa perempuan-perempuan yo wedok kowe. Iku banati iku yo minangka anak wedok ingsun utawa kaya anak wedok ingsun. Kowe iku kok seneng padha lanang iki piye? Wong wedok ning kene yo akeh, mbok yo kawin anak-anak wedok ingsun. Maksudnya anak-anak sing kaya anakku. Maksudnya mboten anak Nabi Lut ya, Mbak. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku fa'ilina iku kepengin nglakoni sahabat sira kabeh. Mateng se perkara widuna kang arepno sira kabeh mingko nduk isyawati saking nekani sahabat. Fatuzawiju hunnas wa mongko ngawek. Mongko ngawi kabeh guna ing banati. Kala dawuh sapa wa ta'ala la amruka innahum la fi sakratihim ya'malu la am demi umur sira Muhammad utawi dawuh la amruka kitabun kitab lin nabi mareka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ewa hayatuka tegese demi nyawa sira Muhammad innahum satemene kaum nabi Lut iku la fi sakratihim yakti ing dalam kegilaane kaum nabi Lut edane kaum nabi Lut. Ya ana padha ngalor ngidul sapa kaum Nabi Lut ya taro dajuna tegese ngider-mider sapa kaum Nabi Lut. Faqodat mongko ngalak hum ing kaum Nabi Lut apa asaiku apa bengokane malaikat Jibril. Sayhatu Jibril tegese bengokane malaikat Jibril musyrikina ing dalem metu terbite matahari. Eh waqta syuruqi syamsi tegese ing dalem metu metune srengenge. Fajal nama kau gawe sopo insun aliyah NCC dure bumi Nabi Lut. Aku rogum tegese sisi dure bumi kampung ni. Tak gawe safilah eng jadi sisi ngisor boi diwalek sing dure diwalek jadi gak ngisor. Bian rofaah gambare arf yang tong angkat ha eng bumi sopo Jibril Jibril. Ila sama maring langit. Wat koto halan nyebrok no sopil ha eng bumi bumi Nabi Lut utawa pura kaum Lut. Maklubatan Khalid dan Walid ilal ardi maring bumi. Wa amtor nalal ngeke iudan ingsun alih mengatasi Nabi Lut hijaran kaum Nabi Lut hijarotan ing watu min sijilin sangking roko sijil tinen tegesi lemah tuju kokang dan masa obotin binari kelan geni. Nabi dalika sak temen ing dalam mengkonom-konom panggunaan in Nabi dalika almaskuri la ayat ini tine desi ayat dila latin tegesi biro-biro petunjuk ala wahdaniyati ilahi ta'ala ing dalam sa'anya Allah ta'ala lil mutawassimina kedhewe pira-pira wong sing gelem angen-angen. Ailin nadirina tegese wong sing angen-angen almu'tadirina kang gelem mikir kan. Wa inna halan sak temne perkampunane Nabi Lut, ai pura kaum Lut tegese perkampunane kaum Nabi Lut kula bisa bilin. Yakti ana ing dalam jalan mukimin kang territory ki Quraisy tegese dalan wong Quraisy ila sami maring sam. Lamtan dari ora ilang apa ikilah sabil. Apalah yak tabiru nara gelem itibar sopa wong kafir Mekah bihim kelahan kaum Nabi Lut. Inna bidhari kasak temeniku tetep ing dalam mengkono-mengkono kafir lah ayat taniknin dadi ayat. Tak ibro taniknin dadi nopo teladan il mu'minina ketibiru pro mu'min. Wa innan sini kelakuan mukhafafatun inna usak temenik kelakuan kana ono sopa ashabul ekati sopa penduduk ayat. Iya tekan aran aika woi dotu sajarin iku rimbune pepohonan dikur bimat yana ono ing parke kawasan masjian warung tak aika iku kaum wajin iku kaum Nabi Suwai wong aika iku la dolimina yak tinek dolim kabeh bitak zibin sebab oleh ngorono kaum aika Suwai ban ing Nabi Suwai sana mengkonyik sosobo ing sentin gus sangking kaum Nabi Suwai bian ahlak nagum gambare arab yang tong rusak sosobo ing sun gum ing kaum Nabi Suwai bisyatil hari kelan bangete panas. Wa inna gumalan sak temne kaum Nabi Lut lan ashabul eka. Eku roko milu tinwal eka ular di imamin. Ketina ono ing dalam dalan tori kentik si dalan mubi ini kang jelas. Wati kini kang jelas. Apalah tak tabiru nanut orang ngambil tetlak dan siro kabeh bihim ing kabeh. Duk wau kaum Nabi Lut ya ahlam maka tahing berduduk maka. Walaupun kadang-kadang teman-teman gorono sopa ashabul hijri sopa penduduk hijr. Utai kang aran tu wadin, ku nama lembah, nama jurang benal Madinah di antarane kota Madinah wasami lansam. Wahum utawi ashabul hijri ku tamu du kaum tamu. Gorono alina ing wong kang den utus, pitak dibihin sebab oleh gorono ashabul hijri solihat ing nabi soleh. Li annahu takdzibun li baqir rusul. Li annahu ana sak temne takdzibu salihin. Li anna takdziba salihin iku padha karo takdzibun karo li baqir rusul maring sakjerine pira-pira rusul. Li istirakihim karo sekumpara rusul fil maji ing dalam teko tauhid iklan tauhid. Wa atena lan paring sapa ingsun huming ashabul hijri ayatina ing pira-pira ayat ingsun finnaqati ing dalam masalah hanowo ing dalam masalah unta. Fakanu mongko ana sapa penduduk kaum Nabi Soleh, anha sangi nakoi muridina atau anha sangi ayat muridina iku mengko kabeh. Ayat tafakkaruna ora mikir sapa kabeh fiha ing dalam ayat. Wa kanu lan ana sapa penduduk kaum Soleh iku yang khituna padha memahat natah. Sapa kaum Nabi Soleh minal jibal ing pira-pira gunung. Dipahat buyutan ingkang dadi pira-pira omah aminina ingkang sentosa kabeh. Fakodat mongko ngalap ing wong akeh apa satu apa bredeg utawi gemuruh swara gempa mustihi nak ing dalem wektu esuk waktu subahi tegese ing dalem wektu esuk fama atna mongko ora nyemugena sange wong akeh mongko aladab al fama atna mongko ora iso nolak e dafaat gre iso nolak anhum sange wong akeh aladab ing siksa apa ma perkara kalu kang ana sapa ngibuna iku nglakoni sapa akeh min bina iku sun sange bangun pira-pira benteng wajam il amwali lan ngumpulo piro-piro dina wama kolakna lan orang gawe somak samawati ing piro-piro langit wal ardo lan bumi wama lan perkara bena lumakang ing dalam antarane samawat lan ardo ora tak gawe ilal bihaki kecuali kelawan hak wa inna sa'atalan sa'temne kiamat kula atiatun yaksine teko lama halatak lan mesti faizyaja mongko din walas sopo kulu ahadin untuk faizyaji mongko malas sopo Allah ta'ala ahadin ing sabin-sabin mungsuji bi amali iklan amali kuli ahadin fasfahis sofhal jamil fasfah mongko nyepuro Muhammad Muhammad ya Muhammad kue nyepuro angkau mika sanging kaum siro as-sofhal jamil kelawan sepuranan sing ape ay a'rib tegese mengu Muhammad berno siro Muhammad andum sanging kaum mika irodun klan mengu tenang lajaza akan orang kekagetan umojud fihi ing dalam erot wahada utawi iki mansukhun nabi ayat isyaf klan ayat perang inna robbaka sak temene pengiran siro gua ya robbuka iku al-kholaku iku dat sing ake oleh ngga wili kulisein maring saben-saben perkara amutur ingang birto di kulisein klan saben-saben perkara ini pulau terang lagi kaum nabi lut niku gak penyakit sodomi itu wong lanang nekani wong nopo niku teng daerah sodom niku teritoriale ke kawasan Lebanon. Terus nah kaum Nabi Hud niku sing sakniki Yaman. Terus kaum Nabi Hud niku sing sakniki terus napa? Yaman. Mulane ono kale Nabi sinten? Hud. Terus Son'a. Son'a itu termasuk kota teng Yaman. Iku zaman Rasulullah sering nyebut Son'a. Terus di ibu kota Yaman wonten namine kota Ahqaf. Nggih. Bagian Quran rangno kaum Nabi Hud iz anggaro kaumahu bil ahqaf. Kaum sak niki derek budi Yaman. Derek budi Yaman. Lah Ka'bah niku ada sisi sing darani rukun mani. Darani rukun napa? Yaman. Itu karena mengarah ke arah napa? Yaman. Jadi blingirane Ka'bah niku wonten rukun Sami, rukun Iraqi, terus wonten rukun napa? Yaman itu menunjuk geografis tanah-tanah bersejarah yang dihuni para nopo nabi. Kalau terang nopo geografis. Sebab niku kafir Mekah dieling nopo pangeran opo kue ramidir karena geografis ini satu wilayah yang sering dilewati kafir nopo Mekah. Nah dagangan teng Lebanon, Lebanon utawi Syria ngantos Palestina itu riyen nami danten ing Lebanon. Syria nopo Palestina. Nah, diku tembiku di antara kawasan niku wonten Sodom, wonten Kanan, terus nak teng Irak, internal Irak wonten Babylon. Itu sebagian ulama dereng Babylon sakniki niku sing sakniki Tigris. Nopo? Mulane Irak niku mulai riyen gone wong nakal. Ku Babylon kota santet, kota tumpek. Santet. Niku kula nate belajar ilmu santet. Penting ulon kiai tetap belajar. Orang arahnya antar dia, antar dia dosa. Niku teng Babylon niku. Dan saya pernah mengkonfirmasi ini sebelum anda sudah takoi. Itu teng kitab Ibnu Katsir. Ini bersamaan ngertos di peta teng kitab Ibnu Katsir. Itu ada satu sanad yang mulai, tapi ingki toh hanya sampai Aisyah, jadi tidak sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sampai Jindan. Aku cukup percaya konteks zaman itu orang terus penyelor gitu ini, kalau cerita, Babylon itu kota nanti. Mungkin bersamaan Romo, doa Nabi Soleh, doa Nabi. Niku seorang putri, wong wedok, niku bojone ilang, bojone nopo, ilang rai. Yo nak diculek wong wong tuh kenun kan gak menarik kan. Diculek ora anak suke. Niku melarat, dadi mboten diculek mboten busan mboten ten. Lah niku diculek dene konsultasi di paranormal. Niki cerita teng Ibnu Katsir. Teng paranormal disarano si cah wedok niku kon nguyoh. Cara wong Jawa kon nguyoh merkangkang ning gone tanur. Tanur niku napa cara meniki pawon apa sing sing nggo godhog banyu lho. Napa? Kluwang to. Ya sandal Mustofa ana. Ah niku bareng wis nguyoh niku terus masuk teng alam gaib. Ngambil mantra-mantra tertentu bareng teng alam gaib ngerti bojone lan wong-wong mati ning tanggane iki diperbudak teng alam gaib. Ketemu bojone. Ketemu niku nggih wonten semacam sistem kerajaan nggih kabilion niku kerajaan Harut wa Marut niku. Wa ma yu'allimani min hadits hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala napa. Sebab niku tenggene ayat tapi sampe santet niku muntek. Mergo sakniki kiyaine ora mandi dhuwure mboten napa. Lha kula nyaran kiai itu kabeh wong crito, Gus. Umume wong latihan kiai kan disantet niku kok kalih wae. Gus dina latihan kiai nek ono dicecel wong santet cangkemmu. Kalau nanti saya sudah tahu mau jadi dungo tolak santet, kemudian dukunya santet itu yang rokok duit lagi ini yang rokok duit duit, tak pikir bodoh ramandi nih paham ni. Lo nyebut dong isom melayu butang mandi, lo gue jangan lo paham ni. Lasing terdah ya. Artinya malu si isom melayu misalnya tersalah mata gak akurat kan ya rancut. Nah sama dia begini. Walhasil itu ada perbudakan. Tapi sampean ojo terus nyiat-nyiat nang mitos-mitos telor iki dhewe kula men kula muka dimail lho ngene. Niki crita teng kita. Termasuk ketemu suami tadi berbudak di situ. Ya sudah gitu terus. Untuk kembali juga ada. Lah niku sing paling aneh niku. Di situ itu merupakan satu perkampungan, nak wong nang kopo, tunak kelapa, kopo ning bibit kelapa nggih, napa namane iki kelapane niku. Niku nak ditandur nggih langsung wah, nandur jagung nggih langsung napa? Wah, pokoke segalanya itu kan. Jadi satu perkampungan yang instan. Di situ ada perbudakan. Bon, setelah itu dia kembali lagi. Kembali lagi dalam keadaan sadar suaminya ya tetap tidak kembali. Terus dia dengar-dengar ilmu itu sudah ditutup. Jadi di alam situ digunjingan. Tapi ilmu saya ini macet. Jadi ilmu santet ngene ini macet. Kerajaan kita sudah kok macet. Itu sudah tutup. Mergo rajane iki, sing tukang sekti iki rupa-rupane iblis dibahas nih. Mari besi kalah mbak wong anyar nih Mekah jenenge Muhammad. Wah, ini baru didiskusikan bahwa kerajaan itu tutup pergono wong jenenge apa Muhammad. Akhirnya saya ngutong bahwa Muhammad kok kondang tenan itu nutup apa kerajaan apa jadi tenan nih penasaran deh nanti setelah kembali lagi ke alam nyata ini pun boleh jenenge Muhammad wong Arab itu sobo dia berjalan dari Irak menuju putih Mekah karena sudah di akhir-akhir tentu menuju Medina. Pas di Medina, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawar wafat, Terus dia yang ketemu Aisyah, terus menceritakan kejadian itu, ya, kejadian. Nah itu Ibnu Katsir sebagai mufassir yang ahli hadis ini, kan sing lanang diculik hilang, ya, sing lanang diculik nopo hilang. Sebab niku Ibnu Katsir meyakini ciri utama santet niku memisahkan suami dan istri. Melalui disebut faya ta'allamuna ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi. Sama bener. Nah, ini ayat itu bener karepe. Kenapa ilmu santet ning gone ayat itu diterangno ciri khase faya ta'allamuna ma yufarriqu nabihi benal mari wae itu. Iku pertama santet dipraktek, nang nyolong bu. Apa nyolong bujo terus ning kono kerajaan wong wedok digo digulo ya apa menapa? Alam, ben ono karena dicolong stok. Iku kan menarik. Mereka mitos-mitos itu sing dicolong ganteng-ganteng rojo-rojo. Mereka nyolong wong kere rugi pak. Dan itu ada mempun kerajaan itu siap tutup. Jadi niku si wong wedok niku menangi persiapan kebangkrutane kerajaan. Dan itu sama kalian teng surat jin wa anna lamasna samaa'a fa wajadnaha muli'at harusan syadidam wa syurufa wa anna kunna naq'udu minha maqa'idalis sama tapi famay yastamil ana yajid lahu shihab rasul wa anna kunna dulu kita kata kelompok jin dulu kita dulu kunna itu dulu dulu kita itu punya teropong di langit punya tempat di langit wa anna kunna naq'udu minha maqa'idalis sama jadi dulu kita ini punya satelit punya apa itu basis punya tempat di langit. Tapi sekarang semenjak Nabi Muhammad lahir, tempat-tempat itu dihancurkan oleh para malaikat lewat lintang-lintang sing penghan. Mulane ketika teropong-teropongnya setan sing teropong Roh Mahfud dihancurkan oleh perbintangan itu, terus setan dia pengumuman, jejak neng bumi terjadi apa? Niki Isra Mi'raj tanpa bayar gini di sini Isra Mi'raj tidak niat di Mi'raj. Buat ini kita akhirnya semua setan dikerahkan di seluruh dunia. Dan itu terus ketemu Rasulullah pas ngimami sholat binahlin bida di asfan, lalu bida di osfan. Ternyata kan Nabi sholat, wah terus dari hada saya untuk hadasa. Ya wong iki semari langit rusak. Jadi lahirkan Nabi itu sistem perkejinan gitu, sistem jin dan sistem setan runtuh. Lalu kudune umat Nabi berserah kena, tidak kena ini berkedar kemirip, nopo konco, nopo kati, nopo kena nopo, kena alam nopo. Dan kalau nunggu kiai dia kenal jin, nanti jin biasa. Sebenarnya kalau di dunia kiai itu banyak kiai dikatakan jin. Wong kalau hanya ramai kiai itu sholat di makmum jin. Sampai mari rapati kiai, rapati roh lama-lama mulai mulai sampai uangnya, diulang ilmu nabi rambut di diulang alam jin ini apa? Oh, repot. Tapi, dan saya ini cerita, alam yang di luar kita itu masih banyak. Termasuk antar orang alim itu ngerti, jadi utama orang alim itu tidak ada ngaji, rati rumah manusia, tapi kelompok nopo. Biasa di dunia kiai itu biasa sekali dan nyata. Kumpulan ini cerita tentang ini, kalau wani sumpah ini nyata, karena ibu saya itu orang lugu. Saya pertama ngiyai bapak wafat itu ibu itu punya tamu, putri dua. Itu ya biasa, jenengan. Ya biasa bertamu berdemondo. Itu ya siang-siang jam 11 siang itu ibu nemuin, ya mau di Sugoitan terus hilang. Itu ya siang-siang. Ibu Yudin. Ya, bapak mau ditamu jen biasa lah, saya ikut kue, saya ini malah biasa bang. Mergoy familiar dari gue kan. Artinya nak zaman bapak wes jin wes zaman aku kan tambah nopo. Itu memang begitu. Jadi gue lagi cerita. Nah alam-alam itu dulu itu pusat itu Babilon. Teng nopo. Karena Babilon itu lama-lama terkenal banget. Jadi mitos jin Aladin itu nopo bang. Mulanya terus lama ngerti jin Aladin itu nopo. Jadi pasti itu tembudi babi. Sono lampu Aladin terus macam-macam. Terus kena iklan bisa korupsi berani berapa? Kena iklan siap berantas korupsi. Kecil Aladin sekti so berantas nopo korupsi. Tapi takut aneh berani berapa? Wah, doa. Tapi gue pikir mitos itu yang budi. Lepas konser gue tiang berter, tiang budi. Pertama latihan dari wali itu yang ngadepi jin-jin perintip. Malah ini saya Abdul Qadir pertama latihan dari wali di tes sampai jin-jin begundal wadim min waroti saron di sehingga dari ilat Jawa dari jin perintip. Kenapa wadim min waroti apa? Saron di malah kata kiai orang tahu ketemu jin orang pati kiai mereka orang menguasai dunia apa? Jin nah aku lah tahu mulan supaya aku tahu bisa-bisa apa? tapi rasa jadi khatam itu si Abdul Qadir itu sempat ngusir jin teng Baghdad cara saat ini gawe MOU gak boleh bodoh umat aku itu isin, aku cek urib kalau ada orang kecinan aku ini bagi si Abdul Qadir gak bodoh tak ada orang kecinan menemper kok sing tukang juga menemper begitu juga Rasulullah, Rasulullah ini urib teng Medina di gunit jin jin sing sing bergundal, sing nakal-nakal dipindah teng Jufa, dipindah teng apa? Teng Jufa. Ini kita cerita alam-alam kaya. Ibu pusatnya ni, ibu teng bagian teng dia. Ibu teng Sungai Tigris. Ibu ngantos era Saddam Hussein. Di luar teori-teori rasional kemiliteran itu orang Irak tu percaya sekali sama hitung-hitungan nopo alam kaya. Termasuk Saddam Hussein. Jadi orang Arab itu percaya paranormal itu masya Allah. Bosok ngeri orang Arab tu ngeri betul. Makanya Wahabi mati-matian menyerang yang kelene itu ya ono hikmah dalam bal ini. Mereka orang Arab itu kebablas oleh percaya kelene. Itu wong Jawa no. Liwat wit gedhe amit mbah nggih kula mboten ganggu. Wong kok wit iku kadang jine malah tersinggung jine nom celuk mbah ora tersinggung jin. Jin gaul diceluk mbah kan malah. Piye karepe diceluk mbah lah jine jin nom tersinggung kowe ditak karena mitos-mitos begitu itu kuat. Ada alam jin, ada alam-alam di luar yang kasat mata. Kaum Nabi Soleh, itu nuntut Nabi Soleh, itu ngetokno alam gaib sing dalam terminologi paranormal. Gini, itu teng alam gaib, yono kuda, ono unta, kan. Lainnya cerita-cerita mitos nyerang tidur yang numpak nopo jenis kereta nopo kencono nganggur jaran tinggi tinggi ini gue buat mitos ini nopo soleh kon bukti nopo nak ngono gue iso nopo nabi soleh nabi walhasil lewat mukjizat iso ngetok nopo toko watu gede sing di mitos nopo ini nopo kowe walhasil iso ini cerita ben sampai roh tahapannya dari nabi itu prosesnya. Barang Nabi Soleh itu ngetono untuk waktu gede karena dalam khazanah ilmu klenik itu mungkin tapi yang bisa ngomong itu mau dukun akhirnya Nabi Soleh malah nak ngono gue ya dukun karena orang itu dari goblok itu dari apa? Dukun getar nak dari Nabi waduh bon, hasil cerita Nabi getar Nabi kecewa keramat itu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat kanjeng Nabi nuntut kanjeng Nabi mat kowe ku nabi kok gak duwe sing sakulen. Nabi Musa duwe tongkat, Nabi Saleh duwe unta. Kowe ku nabi ora duwe mukjizat. Nabi Muhammad pas tertarik kepengin duwe mukjizat. Tapi nabi gak di trauma. Nah, pangeran dadi pangeran aku suwe duwe napa? Trauma. Kanjeng Nabi dikandani, "Mat, aku iki pangeran." Dadi roh kabeh sejarahe para iku rong ana nabi tak kei mukjizat terus kaume dadi iman malah jaran itu. Sakere amrun wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa atayna samudan naqata mudzam fazalamu fiha wa ma nursilu bil ayati illa tahwiba. Iku maknane wa ma mana ana an nursila bil ayat aku iku pangeran. Gampang saja bikin mukjizat itu gampang wae okay, mukjizat itu gampang man. Tapi aku itu trauma agar mukjizat tak gawe iku mesti dadekno kaum tetep buktine wa atena lan tau maringi ingsun samuda ing kaum samud wa atena samuda anakota ing unta unta sing mukjizat tak kei mukjizat tan kale dadi ayat tapi padolamu jadi kamane dari pangeran aku dari pangeran wis suwi nabi tak kei mukjizat iku ra dan nek no mandi wong jono apa nak ngono ora usah mukjizat muji ya padha nganti menak bilu malaikat jibril wae malaikat tukang nyiksa tukang rusak donya iso malih bumi berhubung ganteng malah pe dikeloni mbek kok mate nabi jinten ora perangane. Dan bujirin Nabi Lut yang kurang ajar, ngerti nabi mati homoseksual ditamu ganteng di kandang. Di kandang, nanti Jibril mantel. Nabi Lut, keluarga menggawa kabeh. Selamat no tongkol seksual, kecuali Sinten. Sinten, bujum, jadi mereka yang bocor, nanti kenapa? Malaikat Jibril lebih mantel banget. Lada orang cerita dari malaikat gak ada nafsu, gak ada selera dari sopo. Malaikat sing dendam ya sopo pirang. Ini kok zaman kita tidak dia kan dari guru ustaz tu orang ngantuk. Malaikat tu ya mantelan. Nopo? Dan ini aku cerita. Lah karena cerita kenabian itu saling bertageografis juga kawasan Mekah. Niku pangeran sering ngeling, no, apa kamu tidak itibar? Apa kamu tidak ber? Nah, terus alam jin niku riyen dianggap satu makhluk yang di luar manusia. Niku ora tenan, satu makhluk yang di luar manusia, termasuk kekuatan-kekuatan sihir, kekuatan. Terus lama-kelamaan niki rumono tenan. Lama-kelamaan istilah jin teng Quran karena Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Niki rumono. Kata jin hanya menunjuk masdariyah. Ini ku janna ya jinnu jinnan, janna ya jinnu jinnunan, janna ya jinninan jinninan. Sehingga sesuatu yang tertutup itu namanya jin. Misalnya kalau malam di falam pa janna alaihil lail. Kena malam. Orang yang uteke gak waras. Itu jenenge majnun. Mergo maturul ak. Anak yang masih dalam kandungan disebut karena tidak kelihatan, tidak kelihatan. Lah nak ngono jin maknane ora kudu jin kelompok koyo jin Aladdin, tapi apa saja yang tidak kelihatan itu dikategorikan apa? Jin. Mulane iblis iku termasuk jin, maknane termasuk barang yang tidak kelihatan. Mulane tenggere surat bin apa Isra niku fasa jadu illa iblis kana minal jinni. Jadi karena ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking barang sing ora ke paham ini benar ngerti model lafaz-lafaz yang digunakan Al-Qur'an. Niki perlu sampean ketahui. Nah, terus Pak Quraisy Shihab niki Quran malih. Orang-orang modern itu tidak percaya jin karena tidak pernah ketemu jin Aladdin nopo ketemu jin-jin sing aneh-aneh. Dukun oleh percaya jin tenan iku ana keris jebrok dari hadiah gombah sapa. Iki nopo sosro asli entuk iku kok wirid dan kawang. Wong menan tak ceblok dhewe. Ya mesti ceblok dhewe nyebut. Mas yo watu kok dhuwur ceblok nopo? Wis klopor wae ceblok iki ceblok. Berhubung keris ceblok mesti didapok mbae ning penuwun, turun pi penuwune rusak ya mesti kerisen nopo? Ceblok. Tapi ngene ujare wong. Orang modern itu tidak percaya jin. Makanya kata Pak Quraisy Shihab, sungguh tidak adil karena mereka tidak melihat jin kemudian menafikan cerita Quran tentang nopo. Sementara mereka percaya vitamin padahal tidak melihat nopo. Sebenarnya orang itu sama-sama tidak adil. Orang modern itu percaya pisang itu ngandung vitamin A. Mana vitamin A-nya? Jadi vitamin A. Tapi mereka percaya itu ada vitamin. Pemenang nak pil, B komplek, vitamin 5, buku itu sampai kurang-kurang. Ini bodora, ngandel lah ya, banyak muni 5, itu karep-karep pengkono, bodora roh. Jadi kalau sampai orang modern, terus ada yang ingkar. Nah ini kalau kenapa saya berdele-dele memberi mukadimah. Saya ini sedang menyiapkan jawaban, saya ditanya beberapa teman-teman yang di Mekah. Yang ngaji di sana juga beberapa ulama, dia sedang diresahkan. Penelitian modern yang di Son'a, di Ahqaf, di Sodom itu menganggap peristiwa perusakan itu ya kayak gempa biasa yang di Jogja mau beberapa negara. Jadi dianggap tidak ada kait-mengkait karena mereka mendustakan para nopo. Makanya kalau membuat ibu kebedele-bedele. Saya itu sering ditanya, Gus, kalau ada pertanyaan misalnya kalau gempa zaman Nabi Hud, Nabi Soleh itu ya gempa kayak di Jogja, kayak ya di Aceh. Bukan gempa karena mereka mendustakan nopo Rasulullah. Kamane dianggap itu fenomena nopo. Terus itu jawabnya gimana? Kalau terang no, cerita tentang nabi-nabi itu umatnya dirusak itu kalau bagi yang hafal Quran itu memang detail. Jadi urusan kaum Nabi Soleh dirusak itu bukan. Tapi kelihatan mukjizat itu di sini. Misalnya Nabi Soleh ketika untane disembelih, fa'aqaruha, mereka nyembelih pun. Setelah disembelih Nabi Soleh wani ngedikan ngeten. Faqala tamattu fi darikum salatata ayyam. Berhubung kowe nyembelih untaku, saiki kowe tak urip kok karek 3 dina. Bariku mesti disiksa. Itu tidak mungkin kalau tidak mujizat, karena Nabi Soleh berani memastikan bangkirnya namun telung. Paham ya? Ibu bapa mau gempa biasa mesti podoraro, yang tak pakai gempa yo kan? Melok dada bisa. Tapi boten, makanya ini pentingnya ngaji bek wong alim ya. Semua cerita musibah di zaman Nabi itu endingnya dibocorkan Nabi dengan kepastian waktu. Dan itu tidak mungkin kalau tidak seorang rasul sing tak informasi kok Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh wani faqalat fa'aqalura faqala tamattu fi darikum salata tanaka ayyam. Kuwi berhubung lek entaku itu mesti disiksa. Batas waktu telung dino. Nabi Soleh dhewe zalika wa'dun ghairu maqdum. Iku mesti janji sing tidak mungkin. Begitu juga Nabi Lut, ini pentingnya ngaji. Nabi Lut yang ngomong. Nabi Lut yang ngomong, berhubung kue tetap sodomi, tetap homoseksual. Sesok kue disiksa. Sadari Nabi Lut rapati roh, sesok pasti jam biru, jam pintu, jam baru rapati roh. Bareng jam telu cek tenang-tenang deh. Dari malaikat, inna mau idamu subuh. Sesok maksudnya subuh, itu jam apa? Telu, nah cepat melayu, inna mau idamu subuh. Mergo esok maksudnya jam pintu, tapi apa? Alisat subuh dikorek. Saya kira subuh berpas. Ini yang enggak dipahami orang-orang Barat bahwa sekso yang neng nyaman neng akom neng sodom. Iku ras kedar sekso no gempa, tapi ada proses dialek yang menentukan batas waktu dan belum terjadi. Belum. Dan itu tidak mungkin kalau tidak mau. Tidak. Mulanya sampai sing apal Quran atau sing rapal, nona aji ku ngambil uang alim. Jadi Allah cerita khas bu. Kalau kanji Nabi mungkin naruh Said Husain diwambungi ditangisi. Karena apa? Beliau itu sangi malaikat Jibril, sangi malaikat Israfil zaman itu. Aku entah tuh ibu ya Rasulullah. Wah, kamu sangat mencintai Husain ya Rasulullah. Iya, saya sangat mencintai anak saya ini. Macam cucunya. Kalau Nabi ini kan hanya ibni. Terus kata saya, nak malaikat Jibril, tapi sayang, yaktuluhu kaum anak ini nanti dibunuh kaum-kaum. Walau sih tapi tak tahu atur batabia. Kena karet tak kayak nol lemak. Seng dinggu mata ini putum, tahu? Lain kan Nabi tersentikan putum itu disahit. Tenan Nabi wafat ada dinasti Ali kalah dengan Muawiyah. Ali nurunnya Sayyid Husain, Muawiyah nurunnya ya. Era itu Yazid mata ini jinten, Sayyid jinten. Itu banyak sekali hadisnya Nabi yang persis itu. Luwe parang meneh alun sak mos parang tenan. Siti Nali zaman sugeng niku diwasiati Nabi, ya Ali, kamu harus merangi orang yang mengatasnamakan Islam tapi ngrusak napa? Si mahum atakul, wonge senengane gundul. Yang ruku namnadin muruka zahmi minar romia. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajiruhum. Senengane dereng Qur'an tapi ra tau dijiwai. Lha iku titenane niku fi azdihi mislu sulmah dari Nabi. Kadang-kadang iki kadetet fi azdihi mislu sulmah. Tangane iku prudho nek kene iku ana mislu sulmah. Sulmah niku nak makna pornografine nak rutin pinter kaya putinge wong wedok paham. Apa kowe mari tak kok kowe sulmahe ra ro maknane nek wis suarane guyu. Mislu tajil maka. Mbon wae si Dina ali perang-perang nopo? Ben sampean roh sejarah. Ndak ben sampean yakin nak Nabi ku untuk bocoran kolangin. Langit. Niki mboten urusan napa-napa. Kula niku demi tasdih li Rasulillah wa alina Allah. Ben ora men mbok selawati tok ora karepe. Mbok selawati minjuk safa, mbok selawat mbok angop ae yo napa?